Pacula sampai ke Surabaya, boleh lupa kain dan baju, janganlah lupa kepada saya. Kalau ada sumur di ladang, jiwa manis inu di saya. Bolehlah kita berjumpa lagi.